Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'bad. Kita meneruskan bacaan kita Al-Fusul fi Siratir Rasul. Ini pasal-pasal tentang sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bidah Ismail bin Umar bin Katsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Pada pertemuan terlibat kita sudah masuk dalam pembahasan perang Badar Al-Kubro. Masih dalam pembahasan perang Badar yang besar. Karena di situ ada perang Badar Ula, perang Badar yang pertama Al-Ula, ya. Dan itu tidak masuk di terkenal. Kita masih dalam pembahasan perang Badar Al-Kubro. Sebelumnya kita sebutkan dalam buku ini tentang nasab Nabi, kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masa kecil beliau, kemudian ketika beliau diasuh dan sebagainya, kemudian beliau diutus sebagai Rasul, kemudian beliau Isra Mi'raj, kemudian hijrah, bangun masjid dan sebagainya. Dan kita sekarang masuk dalam pembahasan peperangan-peperangan beliau. Dan kita sudah menyebutkan pada pertemuan terlewat tentang Ghazwatul Badr Al-Kubro, perang Badar besar, terjadi di bulan Ramadan, tahun yang kedua Hijriah. Dan disebutkan bahwa diwajibkan sholat id itu di tahun yang kedua. Dan sudah lewat, sudah lewat juga diwajibkan puasa juga itu di bulan Sya'ban tahun yang kedua. Puasa itu diwajibkan di bulan Sya'ban tahun yang kedua. Yang diwajibkan puasa kemudian di bulan Ramadannya itu, ya, itu sudah diwajibkan untuk berpuasa. Disebutkan bahwa Nabi SAW asalnya adalah beliau ingin mengejar iron, yakni rombongan saudagar dari orang-orang Quraisy yang datang dari Syam, yang waktu itu dibawa oleh Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Jumlahnya sekitar 30 atau 40 orang. Ternyata diketahui maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya mereka pun mengumpulkan orang-orang yang ada di Mekah, mengumpulkan pasukan untuk menghadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita teruskan. Qala Rabbul Ta'ala. Wa amma Abu Sufyan. Adapun Abu Sufyan, fa innahu balaghahu makhraju Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguhnya beliau telah sampai tentang keluarnya Rasulullah SAW wa qasdu iyyahu, dan maksudnya Nabi kepadanya. Jadi akhirnya ketahuan maksud Nabi SAW akan menghadang Abu Sufyan ini sebelum masuk Islam. Ya, dan demikian juga teman-temannya yang membawa barang dagangan yang sangat banyak, harta yang sangat banyak itu. Fastajara Dhamdham bin Amr Al-Ghifari, maka dia pun mengupah Dhamdham bin Amr Al-Ghifari ila Makkah, menuju Makkah. Mustasrihan, untuk berteriak li Quraisy, kepada orang-orang Quraisy, bin Nafir, untuk menyiapkan pasukan untuk pergi. Ila airihim, kepada perbekalan mereka, yakni perdagangan mereka. Ini berteriak agar apa? Untuk menyelamatkan harta mereka. Liyamna'uhu min Muhammad wa sahbihi, untuk menghalangi, ya, Muhammad dan sahabatnya. Kita menghadapi Muhammad. Yang waktu itu Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya sekitar 300 orang. Kemudian wabalagha sharih ahla Makkah, maka teriakan ini ya, ini kabar ini pun didengar oleh orang-orang yang ada di Makkah. Ya, berteriak, oh, bahwa sungguhnya kalian akan dihancurkan itu harta kalian dan sebagainya. Dom-dom dia sampai, menunjukkan dia mungkin cepat menuju ke Makkah. Dan jaraknya ulah alam secara gambarannya, jaraknya antara Mekah Madinah itu ya sekitar jarak Semarang ke Jakarta atau Surabaya ke Jakarta, sekitar itu. Ya. Maka kemudian disebutkan di sini banahatu musri'in, maka mereka pun bangkit dalam keadaan bercepat-cepat. Wa aw'abu fil khuruj, aw'ab yakni dari isti'ab wasta'sal. Yakni mereka pun apa? Mengumpulkan dan berangkat untuk keluar. Istiqsal ini dari semuanya. Semuanya dianjurkan untuk berangkat, tidak tersisa. Itu makna awabu. mungkin keluarkan sebagian, ini semuanya disuruh keluar untuk menghadapi Nabi Muhammad SAW. Walam yatakhallaf min asyrafihim, tidak tertinggal dari pembesar-pembesar mereka orang Quraisy kafir ini, ya, ahadun seorang pun siwa Abu Lahab, kecuali Abu Lahab saja, paman Nabi SAW yang kafir. Fa'inau awadu anhu rajulan, sungguhnya dia menggantikan untuk diri dia itu seorang laki-laki. Karena lahu alihi dain, yang dia punya hutang kepada Abu Lahab. Ini Abu Lahab tidak ikut, termasuk tokoh-tokoh orang-orang kafir Quraisy. Tetapi dia akan menunjuk seorang yang punya hutang kepada dia untuk menggantikan dia. Wahasyadu mimman haulahum, demikian juga mengumpulkan, menganjurkan orang-orang yang sekitar mereka, min qabail Arab, dari suku-suku sekitar Arab. Ini mereka yang di Mekah juga sekitar Mekah. Walam yatakhallaf anhum ahadun min butuni Quraisy, tidak ada yang tertinggal dari mereka, dari pasukan ini, seorang pun dari butun, ini perutnya, perutnya atau induknya orang-orang Quraisy. Ila Bani Adi, kecuali Bani Adi, semua suku-suku ikut kecuali Bani Adi. Walam yakhruj ma'hum minhum ahad, tidak ada yang keluar dari mereka sedikit pun, dari Bani Adi tidak ada yang ikut. Wa kharaju min diyarihim kama qala Allah Subhanahu wa, maka keluar orang-orang kafir Quraisy ini dari negeri mereka ini Mekah sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, bataran waria anas, dalam keadaan bator. Bator ini sombong. Ini sombong dari kebenaran ternyata. Ya. Bataran waria anas wa sudun an sabilillah. Sebutkan oleh Ibnu Katsir di tafsir beliau. Tafsir surat Al-Anfal. Allah Ta'ala, ini kasih penulis buku ini sendiri, beliau punya tafsir mukadim yang masyhur itu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, memerintahkan kaum mukminin untuk mereka itu ikhlas ketika perang. Wa kasrati dzikri, demikian juga banyak berzikir. Nahian dan melarang kaum mukminin untuk menyerupai orang-orang musyrik ketika keluar dari negeri mereka. Apa itu? Wala takunu kal ladzina kharaju min diyarihim bataran waria anas, jangan kalian seperti orang-orang yang keluar dari negeri mereka kafir Quraisy dalam keadaan bataran sekali berkatir daf'anil haq, menolak kebenaran. Karena Nabi menyebutkan definisi sombong itu adalah al-kibr apa batarul haq wa qamtun nas, ya, saya ditulis yang namanya sombong itu adalah batarul haq daf'anil haq, menolak kebenaran, wa qamtun nas, meremehkan manusia. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Adapun tafsir baturan di sini adalah apa? Adalah menolak kebenaran. Waria an-nas, tafsirnya adalah al-fakhrah wa takabbur alaihim. Merasa bangga dan sombong atas manusia. Ria di sini yakni merasa sombong di hadapan manusia. Demikian. Kemudian disebutkan ucapan Abu Jahal waktu itu yang dia merasa sombong dengannya. Ya demikian. Maka mereka pun keluar orang-orang kafir Quraisy ini dalam badan bataran wari anas wa yasudun an sabilillah, kan sabilillah, menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa aqbalu fi tahammul, dan mereka pun datang di dalam mengangkat wah hanakin adzim, kebencian yang sangat. Ya. Mereka memang benar-benar memusuhi ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa sahabi dan para sahabatnya. Mereka sudah sangat benci, sudah memuncak. Karena hartanya mau dirampas kan itu. Demikian juga sebab di sini lima yuriduna min akhdi irihim. Karena mereka ini para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengambil harta mereka. Waqad asabu bil ams, dan Nabi dan para sahabatnya telah dapat mengambil. Kemarin itu ketika berhasil membunuh apa? Amr bin Hadrami. Wal ir allati kanat mahu, demikian juga harta atau dagangan yang bersama dengan Amr bin Hadrami. Ini telah riwayat di dalam bahasa telah riwayat bahwa Nabi SAW waktu itu mengutus para sahabatnya untuk mencegat, akhirnya terbunuh di situ Amr bin Hadrami, ya, dari orang-orang kafir Quraisy terbunuh dan merampas harta mereka. Maka demikian juga di sini orang-orang kafir Quraisy semakin marah juga. Dulu Muhammad dan para sahabatnya telah berhasil mengambil harta kita, sekarang mau mengambil lagi. Jadi semakin mereka benci, semakin memusuhi, semakin mengumpulkan banyak harta. Sampai disebutkan di tafsir Munkasir waktu itu Abu Jahal pun dia merasa bangga. Ya, nanti kita akan ke Badar, kemudian nanti kita akan, ya, ini menabuh pedang, demikian juga minum arak dan sebagainya. Dia mengatakan wanan harul juzur, kita nanti akan bersenang-senang menyembelih unta-unta. Wanan syarabul khamr, mabuk-mabukan nanti di badar sebelum perang. Sombong. Demikian juga watasiu alaina kian, perempuan-perempuan itu bernyanyi. Ya. Kemudian juga watatahadatul Arab, nanti orang-orang Arab akan membicarakan tentang kekuatan kita. Demikian. Menyombongkan diri, nanti akan berpesta kita sebelum perang. Kesombongan mereka. Kemudian disebutkan fajama'ahumullah ala ghairi bi'at, maka Allah SWT mengumpulkan mereka, para sahabat. Demikian juga orang-orang kafir Quraisy ala ghairi bi'at, tanpa perjanjian. Ya, tidak ada perjanjian kita berkumpul di tempat ini, tidak ada. Hasilnya cuma tadi ya menghadang rombongan itu. Lima arada fi dalika minal hikmah, dari apa yang Allah kehendaki yang demikian itu dari hikmah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah SWT menyebutkan, walau tawa'atum, kalau kalian itu membuat perjanjian, lakhtalaftum fil mi'at, kalian akan menyelisih perjanjiannya. Kalau kalian buat perjanjian, niscaya mungkin tidak akan terjadi. Walakil yaqdiyallahu amran kana maqmula, akan tetapi Allah telah memutuskan suatu perkara yang akan terjadi. Sebutkan ayat-ayat yang ke-42 di surah Al-Fath. Dari sini subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum.